وعلى آله وأصحابه الأخيار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى صدق الله العظيم Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Gerhana matahari atau kusuf, gerhana bulan atau yang disebut dengan khusuf, baik kusuf maupun khusuf, menurut catatan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hubungannya dengan kematian dan hidup seseorang. Hadis ini pernah dilontarkan oleh Rasulullah ketika orang-orang jahiliyah punya anggapan bahwa gerhana matahari dan bulan ini terjadi pada saat ada orang-orang yang terhormat dan diagungkan meninggal dunia, karena pada saat itu berbarengan dengan meninggalnya putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian terjadi gerhana sehingga orang-orang jahiliyah waktu itu punya anggapan bahwa gerhana matahari atau gerhana bulan ada hubungan dengan kematian seseorang. Dan ini kadang menjadi semacam budaya di tengah-tengah masyarakat awam ketika mereka menyaksikan gerhana bulan atau gerhana matahari, begitu ketakutan, kadang-kadang nabuh risung atau menyembunyikan bayi-bayi mereka karena takut hitam. Padahal sekali lagi keyakinan-keyakinan itu sudah dihapus oleh hadis Nabi bahwa ini tidak terjadi, tidak ada hubungan dengan urusan kematian dan urusan hidup manusia. Semua yang terjadi dalam hal gerhana ini merupakan ayatani min ayatillah, itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, ini semua harus menjadikan hati kita semakin yakin, semakin kuat, dan semakin punya keyakinan atas segala kemahakuasaan Allah, keagungan-keagungan Allah. Apa yang kita pandang setiap hari, apa yang kita saksikan, apa yang kita rasakan, harusnya mampu membawa hati kita ke hadirat Allah, sehingga kita semakin tawadhu hidup ini, semakin kita memandang, menyaksikan keagungan-keagungan Allah, semakin takut dan semakin dekat dengan Allah. Ini yang diharapkan. Apa yang kita alami, apa yang kita lewati dalam hidup ini, semua adalah peringatan buat kita, termasuk kejadian-kejadian semacam gerhana, termasuk juga gempa, termasuk musibah-musibah yang lainnya. Ini semua sengaja Allah berikan kepada manusia. Tujuan utamanya, la'allahum yarji'un, supaya kita kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di dalam kehidupan kita, kita punya kolam, kemudian ada pembuangan. Kolam itu penuh dengan air. Kenapa pembuangannya kok kecil ngalirnya? Ini bukan salah pancuran, bukan salah paralon, bukan kolam tidak ada airnya. Mungkin saja di pembuangan itu ada sampah. Tapi ternyata begitu dilihat ke kolamnya itu, di lubang paralon itu ada sampah plastik, ada biji mangga, ada daun mangga dan lain sebagainya, nyocokan. Begitu diangkat itu sampah, air mengalir dengan lancar. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh isi langit dan bumi ini adalah milik Allah. Allah itu kaya. Allah kaya dengan keagungannya, Allah kaya dengan rahmannya, Allah kaya dengan pengampunannya. Nah, Allah kaya dengan rizkinya, Allah kaya dengan keberkahannya. Kenapa sampai ke kita itu kadang kecil, aliran rizki kecil, aliran wibawa, aliran berkah itu kecil. Bukan Allah kehabisan stok, Kalau kita memohon kepada Allah ingin rezeki banyak, kemudian kita menerima hanya sedikit, bukan berarti rezeki Allah itu habisan stok, kehabisan. Tidak. Mungkin saja itu karena ada sampah-sampah yang ada di dalam diri kita yang harus diangkat. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kalian harus minta ampun kepada Tuhan kalian, kepada Allah. Innahu kana ghaffara, Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara. Nanti Allah akan menurunkan hujan dari langit. Hujan keberkahan, hujan rizki, hujan wibawa, hujan segala macam, hujan-hujan kebaikan akan Allah turunkan. Kalau sampah-sampah yang ada di dalam diri kita itu terangkat. Nah, salahnya kita kadang memandang apa kejadian-kejadian apa saja di hadapan kita. Memandang kejadian gempa, cuma jadi tontonan. Kita senang menonton berita-berita tentang gempa, tentang musibah. Tapi kita tidak sadar bahwa suatu saat Allah pun Maha Kuasa untuk memberikan musibah kepada kita, andai kita lalai. Kita tidak pernah mengkaji, mencoba menafakuri kenapa itu semua terjadi. Ketika kita berbicara orang-orang di dalam Al-Quran semacam Abu Lahab, Fir'aun dan lain sebagainya, kita kadang mencaci maki seakan-akan Fir'aun yang akan masuk neraka itu. Sementara akhlak dan sifat Fir'aun mungkin saja ada di dalam diri kita. Oleh karena itu, terakhir dari khutbah saya mengajak kepada semua kita, apa yang kita saksikan di dunia ini, termasuk gerhana ini merupakan ayat-ayat Allah yang harus kita kaji, yang harus kita dalami untuk memperkokoh keyakinan kita. Ayat Allah, tanda kekuasaan Allah itu ada dua. Satu, ada ayat kauniyah, alam semesta. Kita lihat gunung, kita lihat lautan membentang luas, kita lihat dedaunan, kita lihat burung-burung dan lain sebagainya, termasuk bulan dan bintang, matahari, langit dan bumi. Semua harus menjadikan hati kita semakin kokoh keyakinan kepada Allah. Yang kedua, ada ayat Qur'aniyah. Ini juga harus kita baca. Kalau kita padukan antara Qur'an dengan ayat kauniyah, insyaAllah pandangan, mungkin ilmu-ilmu kita juga akan semakin bertambah. Sidang khusyuk yang saya hormati, peringatan, jangankan peringatan dari Allah, peringatan dari manusia, kalau kita tidak mentaatinya, itu akan membawa manusia akan bahaya. Ketika bapak datang ke dokter, ibu datang ke dokter, begitu sampai ke dokter, dokter saya periksa, saya sakit. Begitu periksa, kata dokter, bapak jangan memakan daging kambing, bapak lagi darah tinggi. Itu peringatan dari dokter. Begitu pulang ke rumah, mungkin lalai atau mungkin tidak memperhatikan, dia lalai terhadap peringatan, tidak mengindahkan peringatan itu, dia makan sate daging kambing, akhirnya dia jatuh sakit, bawa ke rumah sakit, habis uang 20 juta di rumah sakit. Apa yang menyebabkan dia tidur di rumah sakit, menghabiskan uang 20 juta, itu gara-gara tidak memperhatikan peringatan. Di jalan nagrek, begitu ada turunan, di situ ada peringatan lalu lintas, hati-hati rawan kecelakaan. Sopir yang baik, dia bisa nahan diri. Gigi berapa yang harus dia pakai? Rem mungkin dia pasang. Hati-hati. Tapi bagi orang-orang yang tidak hati-hati, pengemudi yang tidak hati-hati, tidak mengindahkan peringatan, dia jalankan mobil seenaknya, akhirnya nyungsep. Kenapa dia nyungsep sampai mobilnya hancur? Itu karena tidak memperhatikan, tidak mengindahkan peringatan. Apalagi kalau tidak mengindahkan peringatan Allah. وَمَنْ أَعْرَضُ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَ. Allah mengatakan, barang siapa orang yang berpaling dari peringatan Allah, di pepatahan noyo, di nasihatan tidak nurut, diberikan contoh-contoh untuk mengembalikan pikirannya kepada Allah, juga dia tidak nurut, bahkan berbuat syirik, berlaku sombong dan congkak. Maka Allah mengatakan, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دُنْكَ. Dia akan diberi kehidupan yang ruwet, rudet, rupak, rudet. Pokoknya segala macam ada. Bingung. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ أَعْمَى. Dan nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Mereka mengatakan, لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Ya Allah, kenapa aku sekarang buta? Padahal dulu aku tidak buta waktu hidup di dunia. Kenapa sekarang saya buta? Allah mengatakan, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ya begitulah, kata Allah, pantas kau mempunyai azab seperti ini. Dulu aku pertontonkan tanda-tanda kekuasaanku, dulu aku pertontonkan bagaimana aku perlihatkan kepadamu tentang kekuasaanku, tanda kekuasaanku, ayat-ayatku. dulu pernah aku sampaikan kepada kalian nasihat-nasihatku melalui Rasul, melalui para anbiya, para ulama. Tapi kau tidak pernah memperhatikan itu. Kau berpaling dari ajaranku, kau berpaling dari peringatanku, sehingga engkau semakin congkak dan sombong. Wa kadzalikal yauma tunsa. Pantas kalau hari ini kau aku lupakan, karena kau dulu pernah melupakan aku, kata Allah. Hadirin, mudah-mudahan dengan kejadian gerhana matahari ini, atau nanti gerhana-gerhana yang lain, atau kejadian-kejadian yang sering kita saksikan, mudah-mudahan semakin hati ini semakin merasa takut kepada Allah, semakin kita bisa mendekat kepada Allah, dan mudah-mudahan kita diselamatkan, keluarga kita selamat, keluarga selamat, agama selamat, harta selamat, keyakinan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, saat ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah untuk melakukan ruku dan sujud di hadapan-Mu sebagai tanda syukur kami kepada-Mu. Ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu dan ayah kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, ampuni pula dosa orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kami. Ya Allah ya Rabbana, andai kami selama ini lalai, andai kami selama ini banyak lupa, andai kami selama ini banyak kufur atas nikmat-Mu, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, andai musibah yang terjadi negeri ini akibat dosa dari kami, dosa bangsa kami, dosa pemimpin kami, jangan Kau turunkan azab ya Allah. Kami tidak mampu menghadapi azab-Mu. Ampuni para pemimpin kami, ampuni bangsa kami. Ya Allah, satukan hati kami, hati bangsa kami. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله